Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, nuwasil fi qira'ati syarah al-Kafrawi alamatan ala Jarumiyah li Syekh al-Allama Hasan ibn Ali al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 200 ba'da alf min al-Hijratin Nabawiyah. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, terakhir sudah masuk pada babul af'al dan sudah dijelaskan mengenai i'rab dari fi'il madhi dan juga i'rab dari fi'il amr. Sudah kita terangkan khilaf di kalangan para ulama, terkhusus mazhab Basriyin dengan Kufiyin, dalam masalah dalam i'rab fi'il madhi dan juga i'rab fi'il amr. 6. Selanjutnya adalah i'rab fi'il mudhari'. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal mudhari'u al wawu harfu atfin aw lil isti'naf. Al mudhari'u mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Ini i'rab ya, kita bacakan matanya dulu. Qala Ibn Al-Jarram rahimahullahu ta'ala al mutawaffa sana 23 wa 700 min al-hijratin nabawiyah. Qala wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba' allati yajma'u yajma'uha qawluka anaita aw anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula 'alayhi nasibun aw jazimun. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wal mudhari' adalah fi'il, al mudhari' adalah fi'il ataupun nam fi'il yang di awalnya terdapat salah satu dari 4 huruf tambahan yang terhimpun pada ucapan ana itu. Di mana mudhari' ini marfu'un abada, marfu' selamanya sampai dia kemasukan penasab dan ataukah penjazm. 6. I'rabnya kata Al-Kafrawi rahimahullah wal mudhari'u al wawu harfu athfin au lil istinaf. Al mudhari' mubtada'un marfu'un bil ibtida'. 6. Al-mudhari' adalah mubtada'. Aina al-khabar? Kata beliau, ma ismu mausulun bima'na alladhi aw nakiratun mausufatun bima'na lafdhin. Ma ini i'rabnya adalah, ada dua kemungkinan i'rab. Ya, ada dua kemungkinan i'rab, ada dua wajah i'rab pada ma. Yang pertama adalah isim mausul yang bermakna alladhi. Ya, ma ini adalah isim mausul yang mushtarak, ya, isim mausul yang mushtarak, ya, berbeda dengan alladhi, alladhani dan seterusnya, itu isim mausul yang khassah, isim mausul yang khassah. Adapun ma, man, ai dan selainnya ini adalah apa, isim mausul yang mushtarak. Ini i'rab yang pertama dari ma. I'rab yang kedua, wajah yang kedua adalah nakiratun mausufah. Nakirah yang mausufah. 6. Nakirah. Fun. Taip. Nakirah ini ada beberapa bentuk ya, ada beberapa apa irob dari ma. Ya, di sini beliau menyebutkan ma adalah nakiratun mausufah, nakirah yang mausufah. Ya, ma ini irobnya kan kadang nakirah tamah yang bermakna syai', bisa juga ma adalah isim mausul, ya, isim mausul, dan bisa juga apa ma ini adalah nakirah mausufa. Nakirah mausufa. Dan ini i'rab ma di sini adalah nakirah mausufa, bukan nakirah tammah. Ya, bukan nakirah tammah. Di sini beliau menyebutkan dua kemungkinan, bisa di'rab sebagai isim mausul yang bermakna alladzi, dan bisa juga ma adalah nakirah. Namun nakirahnya bukan tammah, melainkan nakirah mausufa. Nakirah tammah itu adalah ma yang tidak membutuhkan apa-apa setelahnya untuk pemahaman terhadap maknanya. Ya. 6. Jadi ma secara umum kan ada ma yang apa? Ma yang tammah, ada ma mausufah, dan ada ma apa? Al-mausulah. 6. Kalau ini tentunya membutuhkan sifah. Dan ini membutuhkan silah. Nah, membutuhkan apa? Silah. Baik. Ini ma. Jadi ada ma yang tammah. Ya, ma yang tidak butuh apa-apa dalam pada maknanya. Ma tammah ini dia maknanya syai. Sesuatu kalau kita katakan ya, ma sesuatu. Ya. 6. Dia tidak membutuhkan apa-apa untuk memahami maknanya. Ya, makanya dikatakan tamah, sempurna dia. Dia tidak butuh apa-apa. Kemudian yang kedua ada ma mausufah. Ada ma yang maknanya bisa difahami. Ya, dia dijelaskan maknanya ma oleh sifat yang datang setelahnya. Makanya dikatakan ma mausufah. Ma yang disifati dengan sebuah sifat. Ya, ma ini hanya jelas maknanya kalau ada sifat setelahnya. Kemudian yang ketiga ada ma al-mausulah. Ma al-mausulah ini adalah ma yang maknanya nanti jelas ketika ada jumlah atau syibhul jumlah setelahnya yang kita namakan atau yang dinamakan dengan istilah silah. Silah ini yang kemudian menjelaskan makna dari ma al-mausulah. Nah, i'rabnya ma di sini ada dua kemungkinan kata beliau, imma isim mausul yakni ma al-mausulah, wa imma ma yang berupa nakirah mausufah. Bi makna lafzin, yang mana ma di sini bermakna lafaz. Ya, bermakna apa? Lafaz. Jadi al-mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba. Ya. Kalau kita artikan sebagai allazi ma mausul berarti al-mudhari'u allazi. Mudhari' adalah yang, gitu ya. Al-mudhari'u allazi ya kana fi awwalihi ila akhirih. Atau kalau diartikan nakirah mausufah yang bermakna lafzin, maka kita bisa katakan maknanya al-mudhari'u adalah wal-mudhari'u lafzun, gitu ya. Wal-mudhari'u lafzun kana fi awwalihi. Kana fi awwalihi inilah sifat jumlah fi'liyah akan disebutkan nanti jumlahnya fi mahalli apa namanya? Raf'in na'at ataupun sifat bagi ma. Kalau kita artikan sebagai nakirah mausufah yang bermakna lafzun. Taib ma ini kata beliau khobarul mubtada. Inilah khobarnya. Mabniun ala sukun fi mahalli rafa. Kana fi'lun madhin naqis. Ya, fi'lun madhin naqis. Dikatakan naqis karena dia apa yahtaju ila al-ism wal khobar. Ya, bukan kana yang tam. Adapun kana yang tam dia hanya membutuhkan fa'il untuk kesempurnaannya. Ya. Nah, adapun kana yang naqis dia membutuhkan isim dan khobar. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Fi awwalihi fi harfu jarrin wa awwalihi majrurun bi fi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Naam, jelas ya? Wa awwali mudhaf. Wal ha mudhafun ilayhi mabniun 'alal kasri fi mahalli jar. Wal jar wal majruru yani jar majrur fi awwalihi muta'alliqun bimahdhufin fi mahalli nasbin khabar kana muqaddam. Khabar kana muqaddam. 6. Jadi kana fi al mudhari'u wal mudhari'u ma kana fi awwalihi. Ini fi awwalihi muta'alliq dengan khabar kana yang mahdhuf, muqaddam yang mahdhuf. Mana isimnya? Muakhar yaitu ihda, kata beliau ihda ismu kana muakhkharun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha ta'adzur, karena dia isim maksur. 6. Dia isim maksur. Wal jumlatu min kana wasmiha wa khabariha, sementara jumlah kana dengan isimnya dengan khabarnya, berarti kan asal kalimatnya kana ihda az-zawaidil arba ish takunu fi awwalihi. Jadi takunu ini adalah jumlah yang mahzuf, yang mana fi awwalihi muta'alliq dengannya. Ya, kita bisa asal kalimatnya kalau kita munculkan khobar kananya. Kana ihda zawaidil arba'i takunu fi awwalihi. Takunu fi awwalihi. Takunu jumlah fi'liyah yang mahdhuf. Inilah yang apa namanya? Fi mahalli raf'in. Afwan. Fi mahalli nasbin khobar kana. Nah. Kemudian kata beliau, wal jumlah min kana wasmiha. Jumlah fi'liyah kana wasmiha wa khobariha. Yani kana fi awwalihi ihda az-zawaid al-arba, tentunya mengikut ya, mengikut tentunya. I'rabnya adalah la mahalla laha min al-i'rab silatun ma silatu ma ala al-awwal aw mahalliha raf'un sifatun laha ala tsani. Tatkala ma tadi ada kemungkinan, dua kemungkinan i'rabnya, ma tadi i'rabnya bisa isim mausul, bisa juga nakir mausufah, maka jumlah kana beserta isim dan khabarnya juga memiliki dua kemungkinan i'rab. Kalau kita pakai ya kemungkinan yang pertama dari i'rab ma, yaitu ma mausulah, ya ma-nya mausulah, nah, kalau kita pakai i'rab yang pertama maknya adalah al-mausulah, berarti jumlah kana wa apa kana beserta isim dan khabarnya ini dia la mahalla laha min al-i'rab silah untuk ma, silatul mausul. Ya, dan sudah kita sebutkan bahwa di antara jumlah yang la mahalla laha min al-i'rab adalah jumlah silah. Makanya dikatakan beliau di sini katakan la mahalla laha min al-i'rab silatu ma, silah untuk ma. Alal awal, yani alal i'rabil awal. Kalau kita pakai i'rab yang pertama tadi. Atau kalau kita pakai i'rab yang kedua, yaitu ma sebagai nakirah yang mausufah, ya otomatis jumlah ini sebagai sifatnya. Ini yang mensifati ma. Makanya kata beliau, au mahalliha raf'un, atau jumlah kana wa kana beserta isim dan khabarnya, fi mahalli raf'in sifatun laha, sifat bagi ma, yani na'at bagi ma. Al-Sani, yani al-Irob al-Sani. Kalau kita pakai Irob yang kedua. 6. Kemudian, wa'ihda mudhafun wa'z-zawaid mudhafun ilaihi majrurun wa'alamatu jarrihil kasratu dhahirah. Al-arba'i sifatun liz-zawaid. Sifat bagi az-zawaid. Wa sifatul majruri majrurun wa'alamatu jarrihi al-kasrah. Wa'alamatu jarrihi al-kasrah. 6. Sudah ya, jadi az-zawaid ini asalnya kan apa namanya, az-zawaid ini asalnya muannas, ya kan, bentuk jamak dari zaidah, ya al-arba muzakkar, dan ini bentuk yang paling fasih, ya kalau adatnya, kalau ma'dudnya muannas, kalau ma'dudnya muannas yang dihitung itu muannas, sementara adatnya datang setelahnya, adatnya di belakang, maka yang paling fasih adatnya dalam bentuk mudzakkar. Dikatakan az-zawaidul arba. Bisa juga dikatakan az-zawaidul arba'ah. Bisa juga dikatakan az-zawaidul arba'ah dengan bentuk muannas, boleh. Tapi yang paling fasih al-arba' datangkan dalam bentuk mudzakkar. Karena dia terletak setelah ma'dud. Ya. Az-zawaidul arba'. Sama seperti al-qawaidul arba'. Itu lebih fasih kalau daripada dikatakan al-qawaidul arba'ah. Ya. 6. Al-arba sifatun liz-zawaid wa sifatul majruri majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala, yajma'uha qawluka anaitu. I'rabnya yajma'uha, yajma'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahir ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Wa ha maf'ulun bihi mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin. Qauluka qaul fa'il, yani fa'il dari yajma'u. Fa'ilu yajma'u marfu'un bi dhammati dhahirah. Wa qaulu mudhaf wal kafu mudhafun ilayhi mabniun fi mahalli mabniun 'ala al-fathhi ya fi mahalli jar. Anaitu yajma'uha qauluka anaitu. Anai fi'lun madin wa ta dhamirul mutakallimi fa'ilun mabniun 'ala dhommi fi mahalli rafa wal jumlah fi'liyah yakni wal jumlatu minal fi'li wal fa'il yakni ana itu fi mahalli nasbin maqulul qaul fi mahalli nasbin nasbi maqulil qaul. 6. Maqulul qaul itu artinya yang diucapkan, ya. Itu termasuk jumlah-jumlah yang fi mahalli nasbin. Termasuk jumlah yang fi mahalli nasbin adalah maqulul qaul. Semua jumlah setelah qala. Jadi misalnya qala Rasul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan kemudian disebutkan hadisnya. Maka setelah di'rab satu-satu ini hadis, kita sebutkan dari awal atau misalkan an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Setelah selesai di'rab semua hadisnya, kita katakan jumlah semua ini, ya, innamal a'malu binniyat semua sampai akhir hadis ini semua jumlahnya fi mahalli apa, ini kan jumlah kubra, ya, fi mahalli nasbin maqulul qaul. Kenapa? Karena terletak setelah qala, terletak setelah qala atau yang semakna dengan qaul, yang semakna dengan qaul. Makanya dikatakan di sini yajma'uha qauluka anait. Nah, anait ini terletak setelah qaul, maka dia fi mahalli nasbin maqulul qaul, yakni ucapan. Kalau saya katakan, ya, qultu li zaidin qum, saya berkata kepada Zaid, berdiri kamu. Maka qum ini fi'il amr beserta fa'ilnya mustatir wujuban. Fa'ilnya mustatir wujuban, kemudian jumlah fi'liyah qum fi mahalli nasbin maqulul qaul. Fi mahalli nasbin maqulul qaul. Baik. Wa ana itu bimakna adraktu. Ah, makna ana itu adalah adraktu, saya menjumpai. Nah, ini lebih, karena itulah para ulama mengatakan menyingkat huruf mudhara'ah, ini mudhara'ah ini, huruf ana itu dikatakan ahruful mudhara'ah. Huruf-huruf mudhara'ah. Menyingkat huruf ahruf al-mudhara'ah dengan singkatan ana itu lebih bagus dibandingkan na'aitu, karena dalam sebagian kitab nahwu juga ada yang meringkas na'aitu, ya, na'aitu lebih bagus ana itu. Kenapa? Karena dari mimbab tafa'ul, mimbab at-tafa'ul, ana itu bermakna adraktu, sementara na'aitu bermakna apa, bermakna dari kata na'a yang bermakna ba'uda, menjauh. Jadi saya menjauh, ya, itu kurang apa, dari sisi maknanya kurang bagus, ya. Nah, maka ana itu maknanya lebih bagus dibandingkan na itu, karena itulah ini yang disebutkan. Setelah menyebutkan i'rabnya, Al-Kafrawi menjelaskan, kata beliau, yakni yang dimaksud oleh Ibnu al-Jarram rahimahullahu taala, annal fi'l al-mudhari'a huwa ma kana mabdu'an bi harfin min al-hurufil arba'ah al-majmu'a fi qawlika anaitu. Yang dimaksudkan oleh beliau adalah bahwa fi'il mudhari' adalah fi'il yang dimulai dengan salah satu huruf dari huruf-huruf yang empat, huruf mudhara'ah yang terhimpun pada ucapan kamu anaitu. Wahia al-hamzatu wa yushtaratu an takuna lil mutakallim. Tentunya tidak sembarangan hamzah, tidak semua fi'il yang awalnya hamzah otomatis dikatakan mudhari'. Karena ada fi'il madhi yang dimulai dengan hamzah, seperti akala, ya kan? Akala, nam, asafa, nam, dan seterusnya. Atau masalan ahsana, dimulai dengan hamzah, nam, adroka, juga dimulai dengan hamzah. Jadi bukan sekedar hamzahnya, melainkan kata beliau, makanya kata beliau, hamzah, ya, menjadi penanda, atau dia merupakan huruf mudhara'ah kalau dia bermakna al-mutakallim, yakni kalau hamzahnya menunjukkan ana, nahwu aqumu. Adapun akala, hamzahnya tidak menunjukkan ana, ya kan? Asafa tidak menunjukkan ana, adraka juga hamzahnya tidak menunjukkan ana. Nah, nahwu aqumu wa irabuhu aqumu. Aqumu hamzahnya menunjukkan ana, buktinya kalau ganti fa'ilnya bukan ana, maka hamzahnya berubah, menunjukkan hamzah ini menunjukkan ana. Seandainya dirubah jadi ya, yakumu, tidak lagi menunjukkan ana. Ya, menunjukkan bahwa ana ini Hamzah di sini menunjukkan makna ana. Kata beliau, aqumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah fi akhirih wal fa'ir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Fal hamzatu fi aqumu lil mutakallim bi khilafi hamzah akramah. Berbeda halnya pada hamzah akramah. Fa inna halil ghaib. Ya, taqulu akrama zaidun amra. Ini fi'il madhi. Ya, falidha dakhalat alal madhi. Karena itulah hamzah ini bisa masuk kepada fi'il madhi. Adapun hamzah yang masuk pada fi'il mudhari hanyalah hamzah yang bermakna mutakallim. Huruf yang kedua wan nun wa yushtaratu an yakuna an takuna lil mutakallimil mu'azzimi nafsahu aw ma'ahu ghairuhu. Dipersyaratkan nunnya ini bermakna kami, yakni saya satu orang tapi mengagungkan membesarkan dirinya, au ma'ahu ghairuhu, atau saya bersama dengan orang lain, kami. Ya. Nahwu naqumu, i'rabuhu wa i'rabuhu naqumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah wal fa'ilu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu ana. Taib taqdiruhu ana. Kenapa ana di sini? Taqdiruhu ana au nahnu, tergantung ya. Ana kalau yang dimaksud dengan nahnu di situ adalah mu'adzim nafsahu, atau nahnu kalau ma'agwiri. 6. Fannun fi naqumu lil mutakallim al mu'adzim nafsahu au ma'ahu ghairuhu. Maka nun pada kalimat naqumu ya bermakna kami, bikhilafi nun pada kata narjis. Bikhilafi nuni narjis. Fa inna halil ghaib. Di situ nunnya menunjukkan ghaib. Falidha dakhalat alal madhi. Karena itulah masuk pada fi'il madhi. Taqul narjasa zaidunid dawa. Idha ja'ala fihin narjis. Zaid memasukkan narjis ke dalam obat. Wan narjisu nabatun zu raihatin thayyibah. Dan narjis adalah tumbuhan yang memiliki aroma yang harum. Taib. Dan narjis ini adalah bahasa, asalnya adalah ajam, bahasa Persia yang mu'arab, yang diarabkan. Mengapa disebutkan di situ? Karena tidak ada dalam bahasa Arab itu ada huruf ra, ya, ada huruf ra yang sebelumnya nun. Selalu ada pemisahnya. Kalaupun nun dengan ra ketemu, ya, maka selalu ada pemisah di antara keduanya. Maka kapan didapati dalam bahasa Arab? Ya, dikatakan laisa fi kalamil Arab ra'un qablaha nunun bi ghairi hajiz. Tidak ditemukan dalam ucapan orang Arab ada ra yang sebelumnya terdapat nun tanpa ada pemisah, tanpa ada hajiz. Ya, ini selalu ada pemisah, apakah huruf yang lain atau alif misalnya, masalan. Intinya kalau mendapati ada nun setelah itu ra lengket, tidak ada yang memisahkan, maka itu bukan bahasa Arab. Itu kalau memang dianggap Arab, yaitu mu'arab, diarabkan, ya, diserap ke dalam bahasa Arab yang asalnya adalah bahasa ajam. Dalam hal ini bahasa Persia, narjis ini. Taib, huruf yang ketiga, anaitu walia at-tahtiyah, dengan dua titik di bawah. Wa yushtaratu an takuna lil ghaib, ya-nya harus menunjukkan mana ghaib. Ya, yakni mutakallimnya, afwan, fa'ilnya harus ghaib. Nahwu yaqumu zaidun wa irabuhu yaqumu fi'lun mudhari'un wa alamatu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah wa zaidun fa'ilun marfu'un. Jelas. Fal ya fi yaqumu lil ghaib bi khilafi ya pada kata yarna'a fa innaha takunu lil ghaib wal mutakallimi fa innaha takunu lil ghaib. Apa ini wal mutakallim? Bi khilafi ya pada kata yarna'u fa innaha takunu lil ghaib, karena ya di situ bermakna ghaib. Kenapa ada mutakallim di sini? Sebentar. Fa innaha takunu lil ghaib wal mutakallim. Fa innaha takunu lil ghaib wal mutakallim. Nah. Kenapa ya? Kenapa ya dikatakan kalau lil gaib jelas ya, tapi kenapa ya juga takunu lil gaib wal mutakallim? Ya menunjukkan mutakallim. Ya paling kalau ya-nya ya apa namanya? Domir mutakallim. Ya, domir mutakallim ya. Kitabi masalan atau dorobani fi mahali nasbin atau fi mahali jar, ya bisa, mungkin ini yang dimaksud ya. Ya pada kata yarna'u itu bermakna gaib di sini. Nah, tapi ya juga bisa menunjukkan mana mutakallim kalau dia fi mahali nasbin atau fi mahali jar. Jelas ya? Falidha dakhalat 'alal madhi, karena itulah ya bisa masuk pada fil madhi taqulu yarna'u zaidun asyaib. Zaid yarna'u asyaib. Asyaib yani uban. Wa yarna'tuhu yarna'tuhu idza khaddabtuhu bil hinna. Jadi yarna'u bermakna mewarnai. Mewarnai dengan hina. Mewarnai dengan hina. Nah, ini diwarnai ubannya. Yarna'u zaidun asyaib, yani Zaid mewarnai ubannya. Huruf yang terakhir ta wa ta al-fawqiyah dengan dua titik di atas. Wa yushtaratu an takuna lil ghaibah aw lil mukhatab. Untuk hiya ya atau untuk mukhatab semuanya, semua mukhatab. Iya. Nahwu taqumu Hindun, ini untuk hiya, dan wa taqumu ya Zaidu, ini untuk mutakallim. Afwan, mukhatab. Wa irabuhu taqumu Hindun. Taqumu fi'il mudhari'un marfu'un bi dhammati dhahirah wa Hindun fa'ilun marfu'un bi dhammati dhahirah. Jelas. Wa taqumu ya Zaidu, al waw harfu 'athfin. Wa taqumu fi'il mudhari'un marfu'un bi dhammati dhahirah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan, fihi wujuban. Taqdiruhu anta. Taqdiruhu anta. Wa ya harfu nida'in. Yani mabni ala sukun la mahalla lahu min al irab. Wa zaidu munada mabniun ala dhamm fi mahalli nasb. Ya zaidu munada mabniun ala dhamm fi mahalli nasb, dikarenakan munadanya apa? Munadanya mufrad, dikarenakan munadanya apa? Mufrad. Munada yang mufrad sebagaimana yang diketahui irabnya adalah mabni ala dhamm namun fi mahalli nasb. Taib fatta fi taqumu lil ghaibah awil mukhatab. Bi khilafi ta pada kalimat ta'lamu fa inna halil ghaib la ta, apa ta'lamu ya ta'lamu dikatakan di sini fa inna halil ghaib karena dia untuk bukan ghaib di sini seharusnya untuk ghaibah lil ghaibah hiya kan hiya ta'lamu aina sebentar. Iya. Fi mahalli nasbin bi khilafi ta fa innaha lil ghaib. Bi khilafi ta pada kata ta'lamu fa innaha lil ghaib. Ya bukan lil ghaib ya lil ghaibah seharusnya. Cuman di sini di hasyiahnya Al-Hamidi juga disebutkan seperti itu di matan. Nah. Hiya kan hiya ta'lamu fa innaha lil ghaibah seharusnya kan begitu falidha dakhalat alal madhi nahwa taqulu berarti ini salah harakat ini bukan ta'lamu tapi ta'allama ya so ini salah harakat bersesuai berarti ta'allama kalau seperti itu ya ta'allama fa innaha lil ghaib ta'allama ini fi'il madhi. Ya, taqul ta'allama Zaidunil mas'alah. Zaid mempelajari masalah. Jadi di situ salah harakat ya. Bi khilafi ta ta'allama, bukan ta'lamu itu. Ta'allama. Perbaiki. 6. Sudah. Qala rahimahullah fa hadhihi a'ni aqumu wa naqumu bin nun wa yaqumu bit tahtiyah wa taqumu bil fawqiyah kulluha af'alun mudhari'ah. Ya. Sebelumnya fi'il ini dikatakan mudore, ya mudore itu dari kata mudoroah yang bermana musyabaha, mirip. Mudore dikatakan mudore dikarenakan dia yushbihul isim, menyerupai isim, menyerupai isim. 6. Karena itulah apa namanya, dia menyerupai sin dalam hal dia bisa berubah-ubah, dia terkena irob. Padahal asalnya fi'il kan sudah kita sebutkan, asalnya fi'il adalah mabni. Makanya fi'il madhi mabni, fi'il amar mabni. Menunjukkan asal fi'il itu semuanya mabni. Namun tatkala mudore ini mu'rob, maka dia menyerupai isim. Makanya dikatakan mudore. Yani yushbihu al-isim. Nah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kulluha af'alun mudari'ah liwujudi hurufi ziyadah fi awaliha, dikarenakan ada tambahan, apa, huruf tambahan di awalnya. Walistitaru fiha wajibun illal mabdu'a bilya, dan domir di situ wajib mustatir kecuali yang dimulai dengan ya, nahwu zaidun yadribu, dan kecuali juga ta' al-ghaibah, nahwu hindun tadribu, fa'innal istitaru fihima jaizun la wajib, karena mustatir pada keduanya adalah jaiz, tidak wajib. Taib. Jadi, tidak apa-apa dibahas di sini. Kalaupun akan datang nanti ya. Nah, jadi mustatir. Jadi, dikatakan untuk semua fi'il mudhari yang awalnya ana itu ini, semua fa'ilnya adalah mustatir wujuban. Kecuali yang dimulai dengan ya untuk goib dan ta untuk goibah. Adapun kalau ta untuk mutakallim, ta untuk mukhatab, maka juga i'rabnya apa? Fa'ilnya mustatir wujuban. Yang dimaksud mustatir wujuban atau jawazan, dikatakan mustatir jawazan adalah kalau domir tersebut bisa di apa, posisi domir tersebut bisa digantikan dengan isim zohir. Ya, itu namanya mustatir jawazan. Adapun mustatir wujuban adalah domir yang posisinya tidak bisa digantikan dengan isim zohir. Contoh, ya misalnya, Zaidun, apa contoh tadi? Zaidun yadribu. Zaidun yadribu. Zaidun fa'il. Taib. Yadribu fi'il mudhari' ya ila akhiri al-i'rab, wal fa'il dhamir mustatir fihi, tersembunyi di dalamnya secara apa, jawazan. Kenapa jawazan? Takdir huwa kan, takdirnya huwa. Kenapa jawazan? Karena huwa ini bisa diganti dengan isim zahir. Saya bisa katakan Zaidun yadribu, misalnya Zaidun yadribu akhuhu. Zaid saudaranya memukul. Ya, huwa yang asalnya yadribu ini fa'ilnya adalah huwa. Huwa ini bisa saya ganti pakai isim zahir. Saya bisa katakan Zaidun yadribu akhuhu. Zaid memukul saudaranya. Ini afwan. Zaid saudaranya memukul, gitu ya. Zaid saudaranya memukul. Jadi bukan Zaid yang memukul, saudaranya yang memukul. Jadi fa'il dari yadribu adalah akhu. Nah. Demikian pula kalimat berikutnya, apa tadi? Hindun tadribu, bisa hindun tadribu ummuhu, ya, hindun ibunya yang memukul, gitu ya, hindun ibunya memukul. Beda dengan yang mustatir wujuban, tidak bisa, seperti misalnya, apa namanya, aktubu. Aktubu, domirnya kan anta, pelakunya, afwan, anta, ya, anta ini gak bisa diganti dengan isim zohir. Nggak bisa diganti dengan isim zahir. Nggak bisa dikatakan aktubu zaidun, misalnya. Nggak bisa. Atau aktubu akhuhu. Aktubu akhuka. Nggak bisa. Anta nggak bisa diganti sama isim zahir. Itu maksud dari mustatir wujuban dan mustatir jawazan. Nah. Summa qala rahimahullahu ta'ala, وسميت هذه الحروف الحروف الأربعة بالأحرف الزوائد. Keempat huruf ini dinamakan zawaid, ay liziadatiha alal fa wal ain wal lam, karena dia nambah, ya, tambahan terhadap apa, dari fa, ain dan lam. Sebelumnya sedikit kita bahas di sini. Perhatikan kalimat kita mau mentahkik ibarat saja ya. Kalimatnya Ibnu Ajurram apa? Fi awwalihi. Apa? Al-mudari'u wal-mudari'u ma kana fi awwalihi. Apa? Fi awwalihi ihda. Ihda az-zawaid. Tapi perhatikan di sini kalimatnya. Mudore adalah ma. Apa tadi? Ma lafaz ataukah alladhi. Tergantung irobnya. Ma kana fi awwalihi, di awalnya. Hi kembali kepada al-mudore. Hi kembali kepada al-mudore. Kemudian fi di sini apa? Fi ini dzarfiyah. Fi adzarfiyah. Kalimat ini mengesankan seakan-akan huruf ana itu ini, huruf ana itu bukan bagian dari mudore. Karena dikatakan mudore adalah fiil yang di awalnya mudore ada huruf tambahan. Ya. Awalnya mudore ada huruf tambahan. Jadi seakan-akan ana itu ini adalah apa? Bukan bagian dari mudore. Dia adalah penanda yang berada di awal mudore. Padahal kan tidak demikian. Ana itu ini bagian dari fi'il mudore. Kalau saya katakan yadribu, saya hilangkan ya-nya jadi apa? Bukan jadi mudore. Jelas ya? Kalau saya hilangkan ya-nya jadi idribu, kan bukan mudore. Maka kalimat ini, makanya fi-nya di sini bukan bermakna zorfiyah. Dan disebutkan oleh sebagian asyari bahwa ini, walaupun fi-nya bermakna zorfiyah di sini, tapi yakni sudah diketahui maksudnya apa. Ya. Sudah diketahui maksudnya apa. Ya. Yakni bahwa mudore itu di awalnya terdapat ini. Ya. Yakni tidak menunjukkan bahwasanya ana itu ini bukan bagian dari mudore. Ini fi'il mudore ini nih. Fi'il mudore kemudian ditambahi ada ana itu di depannya. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Ya. Akan tetapi ana itu ini justru merupakan bagian dari apa? Unsur pembentuk mudore itu sendiri. Jelas ya? Ini cuma mau diluruskan saja. Apa bukan apa bu, jangan sampai salah paham ya. Nah, sebentar. Baik. Kata beliau di sini, kemudian beliau berbicara sedikit mengenai ilmu sorof ya. Lawas. Beliau bahas sedikit tentang sorof. Saya nggak tahu Allah alam apa korelasinya Al-Kafrawi rahimahullah bahas tentang sorof di sini sedikit. Ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, mungkin ya korelasinya karena ada kalimat zawaid tambahan. Beliau ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan huruf tambahan. Itu kan kaitannya dengan sorof, nggak ada hubungannya dengan nahu. Karena masalah huruf asli. Huruf asli sama zaidah itu kan pembahasannya di apa? Pembahasannya di ilmu sorof. Ya. Kata beliau, wasumyat hadhil hurufu al arba'atu huruful arba'atu bil ahrufi zawaid ay li ziyadatiha al fa wal ain wal lam. Ya. Al musammayati bil mizanil asli. Yang mana fa ain dan lam ini yang dinamakan musammayat. Ya, apa yang dinamakan dengan mizan asli. Nah, kita sudah sebutkan bahwa orang Arab, ya, orang Arab itu lebih senang, ya, kebanyakan kata mereka, kata-kata yang kosakata yang mereka gunakan itu kebanyakannya terdiri dari tiga huruf. Kebanyakannya terdiri dari tiga huruf. Makanya kita sudah sebutkan kemarin, kalau ada empat huruf dalam satu kata, empat-empatnya berharakat, mereka akan potong di huruf yang ketiga, dikasih sukun. Karena kebanyakan kosakata mereka itu terdiri dari tiga huruf. Makanya inilah yang kemudian dijadikan sebagai apa? Al-mizanul asli. Mereka mengatakan kita harus membuat apa? Mizanul asli hanya terdiri dari tiga huruf. Nah, tiga huruf ini apa? Mereka pilih fa, ain dan lam. Ya. Ini kata sebagian ulama, fa, ain dan lam dipilih karena ini masing-masing wakil dari makhraj yang banyak keluar huruf di situ. Fa makhraj bibir, ain tenggorokan dan lam lidah. Ini kan ngumpul semua makhraj sudah di situ. Fa, ain dan lam. Nah. Kemudian alasan yang lain kenapa mereka memilih fa'ala sebagai mizan al-mizan al-asli, dikarenakan semua perbuatan itu syah untuk dikatakan disifati sebagai fi'il. Misalnya makan, maksudnya kalau ada yang mengatakan kenapa mizan wazan asli, wazan dasar dalam ilmu sharf itu fa'ala, kenapa bukan doroba, kenapa bukan jalasa, kenapa di buku-buku amsila, apa di buku-buku wazan fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, yaf'ilu, fa'ala, dan seterusnya. Kenapa pakai fa'ala? Kenapa anda pakai dhoroba? Dikarenakan alasan yang kedua, selain dari apa yang disebutkan tadi, bahwa fa'ain dan lam mewakili makharijul huruf. Ya. Alasan yang kedua, karena semua perbuatan itu syah untuk disifati, dinamakan sebagai fi'il. Misalnya, akala, dhoroba, jalasa, syariba, nama, itu semua fi'il. Qura'a, kataba, semua fi'il. Makanya kalau kita ditanya, hal akalta, kamu sudah makan, saya bisa mengatakan, fa'altuhu, saya sudah lakukan itu, yang saya sudah makan. Karena makan bisa dikatakan sebagai fi'il. Hal qara'ta al-Quran, na'am, fa'altuhu, iya saya sudah kerjakan. Maka semua perbuatan, semua af'al, semua fi'il, afwan, semua amalan, itu bisa disyah untuk dikatakan dia itu fi'il. Kemudian, pelaku, pelaku dalam bahasa Arab fa'il, ya kan, pelaku. Nah, dan seterusnya. Nah, karena itulah para ulama lughah memilih huruf fa, ain dan lam, ya, yang terbentuk menjadi kata fa'ala, ya, atau yang semasa, yang semisalnya, dikarenakan semua amalan perbuatan dalam bahasa Arab itu syah untuk dikatakan sebagai fi'il. Ya, dan itu tidak bisa kalau pakai apa contoh yang lain, misalnya dhoroba, dikatakan hal akalta, nam dhorobtuhu, kan tidak cocok, tapi kalau nam fa'altuhu cocok. Nah, karena itulah mereka memilih fa'ala ini. Taib, ini sekedar tambahan saja. Liziyadati halal fa' wal-ain wal-lam al-musammayati bil-mizanil asliyi fa'inna yakumu ala waznin yaf'ulu, fa'inna yakumu ala waznin yaf'ulu, ya, bisukunil fa wal ain iz asluhu yakwumu, gitu ya, yakwumu. Di situ salah harakatnya itu. Situ dibenarkan harakatnya. Nah. Jadi katanya yakwumu asalnya adalah apa? Wazannya adalah yaf'ulu. Bagaimana caranya yakumu yaf'ulu? Kalau kita mau terapkan ke yaf'ulu kan asalnya apa? Yakumu. Yaf'ulu yakumu, kan begitu ya? Itu perlu diperbaiki harokatnya di situ. Dikatakan apa? Bisukunil fa, disukun fa-nya. Ya, wa dhommil ain, dhomma ainnya. Iz asluhu yakumu, bukan yakumu, yakumu. Perbaiki harakatnya situ. Ini yakumu, yaf'ulu yakumu, kan begitu ya? Nah. Kemudian terjadi ilal. Ilal namanya ilal nakal dalam ilmu sharaf. Ilal nakal. Nakal itu tukaran harokat. Di mana kalau ada huruf illah berharokat, huruf illah berharokat, sebelumnya adalah huruf sahih yang sukun, maka harokatnya ditukar. Harakatnya ditukar. Domma pindah ke sini, sukun pindah ke waw. Jadinya yakumu. Jelas ya? Jadi yakumu wazannya yaf'ulu. Nah. Itu namanya ilal nakal. Dan pembahasan ilal ini juga penting. Bisa dianggap hal yang salah satu pembahasan terpenting. Salah satu pembahasan terpenting dalam ilmu sharf. Kemudian kata beliau, id asluhu yakumu. Gitu ya. Di situ yakumu itu salah ya. Iz asluhu yakwumu ala wazan yansuru. Itu yakwumu yansuru. Kemudian nukilat harokatul wawu. Nukilat harokatul wawi ila sakini qablaha. Fasoro yakumu. Kemudian harokat wawu yang dhamma tadi dipindahkan nukilat ila harokatis sakin qablaha. Dipindahkan ke harokat huruf qaf yang sukun sebelumnya. Kemudian sukunnya ditukarkan, dipindahkan ke wawu. Fasoro yakumu ala wazan yadumu. Yakumu sama yadu, sama seperti cara membacanya yadu, yadumu. Padahal asalnya yakumu, sama seperti yang suru. Tapi setelah mengalami ilal naqal, jadi yakumu, sama seperti yadumu. Nah, falfa, fa pada kata aina. Fa yang dimaksud di sini adalah, afan, qaf ya, qaf. Yakumu maksudnya. Falqaf pada kata yakumu, alqaf tusamma fa al-kalimah likauniha fi muqabalati fa yaf'ulu. Walwaw pada kata yakulu tusamma aynal kalimah. Walmim tusamma lamal kalimah likaunihima fi muqabalati al-ayni wal-lami fi yaf'ulu. Sekiranya jelas ini. Fahadihil hurufu salasatu hiyal usulu. Tiga huruf inilah usul, yaitu huruful asliya namanya. Ahruful, ahruf al-asliyah. Fata'ayyana ziyadatul liya. Afwan, kebanyakan alarm. Bunyi lagi. 6. Fata'ayyana ziyadatul liya. Tatkala qaf, waw, dan mim ini huruf asli yang muqabala dengan fa, ain, dan lam, maka sudah jelas bahwa ya yang terdapat di awal, yakni yakumu, itu jelas dia itu tambahan. Wa misluha al-hamza wa nun wa ta. Semisal dengannya, yakni sama-sama tambahan, hamza, nun, dan ta. Nam, Allahu ta'ala alam bisawab. Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa huwa marfu'un abada, yani qala Ibn Jarrah rahimahullah wa huwa marfu'un abada hatta yadkhula alayhi nasibun aw jazimun. Wa huwa al-waw lil istinaf. Wa huwa dhamirun munfasilun mubtada'un mabniun 'alal fathhi fi mahalli rafa'. Nah, mubtada marfu'un khabar, khabar al-mubtada marfu'un bil ibtida'. Nah, kenapa marfu'un bil ibtida? Ya, mubtada ya, khabar adalah marfu'un bil bil mubtada. 6. Jadi ya, marfu'un khabarul mubtada. Marfu'un bil mubtada seharusnya. Ini salah di situ ya. Ini di hasyiahnya Al-Hamidi rahimahullah bil mubtada sama. Jadi seharusnya di situ khabarul mubtada marfu'un bil mubtada. Ya, bukan marfu'un bil ibtida'. Ya, maklum ini cetakannya. Nuskhonya kurang bagus. Baik. Untuk ikhwan yang mau beli apa namanya? Hasyiah dari Syekh Ismail Al-Hamidi. Tapi ya tadi kertas apa kitab kuning ya yang kecil-kecil hurufnya kemana-mana, bisa dicari di Toha yang saya sebutkan kemarin. Saya beli di situ kemarin. Itu bagus kalau untuk hasyiahnya. Baik, kita lanjut. Setidaknya bisa membantu untuk memperbaiki nuskho yang antum pegang ini. Kitab ini kan ada sudah beberapa kali keliru, beberapa kesalahan. 6. Bagus untuk dijadikan muqabalah nuskho. Ya, untuk muqabalah nuskho. 6. Kata beliau, wa huwa al-waw lil istinaf. Sudah, marfu'un khabar al-mubtada, marfu'un bil mubtada. As-sahih, marfu'un bil mubtada. Abadan, dhorfu zamanin mansubun ala dhorfiyah. Hatta harfu ghayatin wajar. 6. Harfu ghayatin wajar. Wa yadkhulu fi'lun mudari'un mansubun bi'an mudmarah wujuban. Ba'da hatta wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. 6. alaihi ala harfu jar wal ha dhamirun mabniun al kasr fi mahalli jar liannahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab nasibun fa'il, yani fa'il dari yadkhulu, ya fa'il yadkhulu marfu'un bi dhammatin dhahirah au harfu atfin jazimun ma'tufun ala nasib, ma'tuf kepada nasib, wal ma'tuf alal marfu'i marfu'un. Taib, di sini beliau selesai mengirab ya, hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Pada irab hatta beliau mengatakan hatta adalah harfu ghayatin wajar, harfu ghaya yang menunjukkan ghaya dan sekaligus huruf jar. Ya, sama seperti firman Allah Ta'ala hatta matla'il fajr, hatta matla'il fajr. Nah, matla'i majrur dengan hatta. Irabnya di sini hatta harfu ghayatin wajar, adapun yadkhulu fi'lun mudhari' mansubun bi'an mudmara wujuban. Ini akan datang nanti ya di pembahasan nawasibul mudhari'. Ya, nawasibul mudhari' disebutkan di antara nasib, nawasib ada yang merofa secara langsung ya yansibu binafsihi, dan ada yang yansibu bi wasitati an mudmarah ya ba'dahu. Nah, an mudmarah ba'dahu ini ada yang wujuban, ada yang jawazan. Nah, ini di antara yang wujuban yaitu hatta. Ya, maka ada asal kalimatnya ya hatta an yadkhula begitu ya, cuman kan wujub wajiban mudmarah wujuban ya, cuman bisa kita katakan yadkhula an beserta dengan yadkhula ini ya an yang mudmarah wujuban ini kan annya an masdariyah kan, maka an dengan yadkhula jumlah fi'liyah fi ta'wilil masdar fi mahalli jarrin bi hatta ya, fi mahalli jarrin bi hatta. Jadi hatta menjer an yang mudmarah dengan yadkhula ditakwil ke masdar. 6. Taib. Summa qala rahimahullahu taala, yakni yang dimaksud oleh Ibnu Al-Jarram rahimahullah adalah annal fi'l al-mudhari' yastamirru ala raf'ihi ila wujudi nasibin fayansibuhu au jazimun fayajzimuhu. Yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullah bahwa fi'il mudhari' itu senantiasa dalam keadaan marfu sampai datang penasab yang menasabnya ataupun jazam yang menjazamnya. Wakhtulifa fi rafihi, dan para ulama berbeda pendapat mengenai amil mudore. Kalau dia mansub, amilnya karena pasti ada nasib sebelumnya. Dan kalau dia majzum, amilnya ya karena ada jazim sebelumnya. Masalahnya ketika dia marfu, apa amil yang membuat dia marfu? Kenapa mudore itu marfu? Apa amilnya? Kata beliau ukhtalifa fi rafihi, ada khilaf dalam masalah amil rafa fi'il mudhari'. Faqila, ada yang berpendapat wa huwa sahih, dan inilah pendapat yang lebih tepat, inilah pendapat yang benar ya, as-sahih adalah at-tajarrudu minan nasibi wal jazim, ini yang marfa fi'il mudhari'. Makanya di i'rab fi'il mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Pendapat yang kedua waqila ahruful mudhari'ah wahiyal ahruful arba'atus sabiqah, ada yang mengatakan yang merofaknya adalah keempat huruf tambahan itu ya, yang dikenal dengan istilah ahruf al-mudara'ah. Jadi kalau di i'rab aktubu, aktubu fi'lun mudari'un marfu'un bihamzah ya, yasma'u, yasma'u fi'lun mudari'un marfu'un bilya', itu ana itu di depan. Ini pendapat yang kedua, yang merofak fi'l mudari' adalah huruf ana itu tadi. Waqila, pendapat yang ketiga, musyabahatuhu lil ismi fil harakati was sakanat kayadribu fa innahu ala wazan daribu. 6. Dan ada yang mengatakan dia marfu karena menyerupai isim, menyerupai struktur isim dalam hal harokat dan sukun, strukturnya sama. Kenapa? Karena yadribu itu sama seperti wazannya daribu. Maksudnya gimana? Lihat yadribu huruf pertamanya fathah, huruf kedua sukun, yang ketiga kasrah. Yadri. Ya. Dorib juga sama, do huruf pertamanya fathah, yang kedua sukun, yang ketiga kasrah. Jadi sama. Ya, dari sisi struktur dan harokatnya. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat waqila hululuhu mahallil isim. Karena mudore menempati posisi isim. Menempati posisi isim. yakni sebagaimana isim kalau di awal kalimat itu marfu sebagai mubtada, maka demikian pula mudore, karena tidak ada apa-apa sebelumnya, dia berada di awal, itu posisinya sama seperti mubtada. Tatkala mubtada marfu, maka mudore juga marfu. Maka amilnya adalah karena dia yahullu mahallal isim, dia menempati posisi isim. Ini pendapat yang keempat. Warudda hadhihi al-aqwali ma'adal awwalu yu'lamu fil mutawwalat. Afwan, waruddu. Waruddu hadhihi al-aqwali ma'adal awwal yu'lamu fil mutawwalat. Bantahan terhadap pendapat-pendapat ini beserta dalil-dalilnya, selain pendapat yang pertama karena itu pendapat yang sahih, ini dipaparkan dalam al-mutawwalat. Baik, di sini muhaqqiq menyebutkan di bawah ya, khilaf di kalangan para ulama, dan beliau juga sanggah. Silakan dibaca-baca. Afwan, saya insyaallah kita akan baca pekan depan, tapi antum kalau mau dapatkan, mau baca duluan silakan. Ya, dibaca di bawah situ, dikutip empat pendapat dan apa, beliau sanggah. Ya, beliau beliau sanggah. Nah. Baik. Nanti bi hadzal qadar wal ilmu indallah, insyaallah taala pekan depan kita bacakan dulu ini khilaf di sini, apa yang dikatakan oleh muhaqqiq di sini, kemudian masuk ke pembahasan nawasib atau enam nawasibul mudhari'. Baik, nanti bi hadzal qadar wal ilmu indallah. نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب. Sini ada soal. Enggak ya. Taib, afwan, mohon sampai khatam ya. Ya insyaallah mohon doanya saja. Mohon doanya insyaallah. Asalnya kita tiap sekali sepekan ya. Ya qadarullah, kadang libur, kadang ini, tapi asalnya tetap berlangsung insyaallah sampai khatam biidznillah. Yassarallahu taala. Ya. Naktafi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.